tak nyata tu. Jadi bingung buah sikit. Semula. Witir. Semaya witir. Jadi masalahnya witir. Yang musim itu dia mahu buat witir. Walhas semaya witir itu bukan bulan ni saja, sepanjang tahun. Semaya witir itu ada sepanjang tahun, tiap-tiap malam. Tetapi bila masuk dalam bulan Ramadan ni, jadi khususi sikit dalam bulan Ramadan ni, yang tidak berlaku di dalam bulan-bulan lain. Mana semaya witir yang kata sepanjang-panjang tahun tadi, bila dalam bulan Ramadan ini dituntut padanya berjamaah. Itu kata lain sikit tu. Semaya witir pada bulan lain tak dituntut jemaah. Tapi dia tak terkenal mana witir, sebab tak ada tu witir bulan lain lah. Bila bulan ni tu dituntut padanya berjemaah. Kemudian maka dalam semaya witir tu juga, tak kira bulan ni bulan mana, disunatkan kita membaca surah. Rekat yang pertama tak kala kita ambil tiga. Rekat pertama daripada tiga tu baca surah Subbihisma Rabbikal A'la. Rekat yang kedua baca surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Rekat yang ketiga Qul Huwallahu Ahad. Satu riwayat tiga qul. Tu orang kita dah buat mana, baca tiga selalu dah. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, dan qul a'udhu bi rabbin nas. Ada orang buat amal dengan satu riwayat lagi, baca qul huwallahu saja rakaat. Jadi tiga rakaat. Maka tiga rakaat tu hak kita duk beso. Hak tidak dengan jalan melalui belajar mengaji tu, dah dengan jalan beso duk buatnya. Dua rakaat satu salat, bangun rakaat yang ketiga tu satu salat. Atau ada besok. Tiba-tiba ada luar biasa. Pakai tiga rakaat selalu satu salat. Kita orang tak besok tu rasa pelak lah. Kita orang tak besok lain pada orang tahu. Ni nak kacak buku besok ni. Tak besok ni. Dah jemain lagu tu. Itu pun satu karik juga tu. Besok tak besok ni ya karik juga ni. Kadang-kadang lebih pada orang tahu lah. Tak gitu ke? Hak besok ni kadang lebih pada tahu lagi. Nyatan tadi orang tak besok lagu ni. Dia besar dia. Tidak? Tak apalah. Jadi mengikut secara ilmu tu, dia boleh kita buat dengan cara wasal, boleh kita buat secara fasal, boleh dua cara. Tak cara ilmu ni lah, cara besok tu lain lah tu. Ayat kata boleh kita semaya witir tu dengan cara fasal, fasal dengan cara cerai. Maksud cerai ni rekaat terakhir kita cerai daripada hak dulu. Tu panggil fasal. Dan boleh dengan cara wasal. Apa wasal? Hubung selalu dengan rekaat yang akhir. Tu panggil wasal. Ya kira fasal wasal kira situ, kira di rekaat yang akhir tu kita sambung hak dulu panggil wasal. Kalau kita asing daripada hak-hak dulu dia panggil fasal. Maka kalau kita semaya tiga rekaat, dua rekaat, satu salat, dia panggil fasal. Bangun terkebir semula. Itu panggil fasal lah kata. Kalau kita tiga rekaat, satu salat lalu, itu panggil wasal. Ya, ya itu. Sama ada belum pada tu kita nak sambung juga, nak salat, tak ada kira. Ya sebenarnya, hak sepenuh witir banyak mana? 11 rekaat. Witir dia sepenuh dia tu sebanyak-banyaknya 11 rekaat. Sekurang-kurangnya 1 rekaat. Bahaya itu dulu dah semaya witir je waktu. Tak kira bulan Ramadan dan lain pada Ramadan. Tapi dah kita main kira dalam bulan Ramadan kita berkecek sini. Mana kita ambil tahu secara umumnya kita nak tahu semaya witir sekurang-kurang 1 rekaat. Tetapi ulama mengatakan saya dia aulanya tak salah simpan atas satu saja. Kalau kita nak simpan atas satu juga boleh, kita pergi apa dia sambung dengan semaya sunat isya tak apa. Semaya sunat isya dua rakaat ba'diyah wisalat, bangun witih lalu. Nampak tak asing sangat. Kalau kita semayang sunat isya dah tengah malam, berasa nak semayang witir rakaat, aulanya tak salah. Ha, aula bukan tak boleh dah. Ha, itu dia. Kalau gitu kita semayang sunat isya dua rakaat, bangu semayang witir tiga rakaat. Ha, maka tiga rakaat tu boleh dua cara. Emo kita nak dua rakaat satu salat, patut rakaat yang tiga satu salat. Ia panggil fasal. Emo tiga rakaat satu salat selalu. Ia panggil wasal. Nah, maka hak demo tanya ni mana? Demo buat tiga rakaat satu salat selalu boleh ke tak? Ya, dengan mengaji ni boleh tahu dah kata boleh ke tak boleh? Boleh. Nah, tapi tak biasa tengok dia buat. Ha, tu masalah. Pas pula kalau kita kira pula boleh. Boleh dua. Wasal fasal boleh dua. Mana afdal? Afdalnya was, afdalnya fasal. Afdalnya pasal ni dua rekaat satu salat, lepas tu bangun serikat pula. Hak tu afdal pada tiga rekaat selalu. Maka orang kita dah buat ni hak afdal. Lepas tu boleh tertahu dah tak ada apa. Dia mau buat tiga rekaat satu salat, tak ada apa. Saja dia mau pilih hak tu. Gitu. Tak ada apa lah dia. Tu lah. Asal sikit lagi nak sambung buku witir sikit misalnya, bagi orang hak lobo sikit nak bagi orang hak lobo nak sambung pasal ni sikit lagi deh. Misalnya kalau orang ni dah tahu kata oh witir ni sebanyak-banyak dia sebelah rekaat, biarlah yang nak ambil sebelah rekaat peluang bulan ni. Kalau kita nak macam mana orang semayang tiga tak ada apa, dia mau beri salah dia bangun serikat lagi. Dia mau wisalah ayat tiga, dia bangun serikat lagi wisalah jadi pah tak ada witir lagi dia, mana tak ada, tak ada tamat dengan akhirat lagi. Lepas tu nak berapa rekat, nak sepenuh tak ada berapa, tambah lagi tambah dua pulak jadi ni, tambah dua pulak jadi lapan, tambah dua pulak jadi sepuluh, bangun akhir sekali so cukup. Kalau kita pilih nak banyak, kalau kita kata semaya tiga sekali dengan orang dah panggil sudah witir dah lah. Bila sudah witir dah, semula nak witir lagi tak boleh dah lah. La witrana fi lailat. Tidak ada dua witir pada satu malam. Tu dia dah. Ada pun nak semayang lain pada witir tak ada apa, semayang lagi. Tadi si jembul tak ada apa. Kita semayang witir dah, bangun makan sahur tengah malam ni, bangun pukul 3. Dah bangun dah, sebab kata saya tidur lalu boleh lain jaga nak bangun. Dah bangun dah makan sahur, pakai ambil kesempatan semayang lalu nak semayang tahajud tak ada apa. Naya je lah. Pasal sok-sok witir, witir dah tadi. Witir dah tadi. Tapi kalau orang tu besok bangun, hak tu afdal ke witir dengan malam. Kalau tak sikap jemaah kan, dia dah jadi belawai tu tanah aku tu. Kalau nak pada jemaah selalu. Kalau nak pada hak-hak kita dengan malam, nak takhir, macam dengan malam boleh ke? Atau apa hak jemaah, kita jemaah sekali dengan demo, buat demo wisala tambah so lagi. Tadi tak ada witir lagi kita. Yang ni tak ada witir hak menambak tak lagi. Bangun kare kedok semaya semaya semaya cukup ngatkan hasa. Pendeknya orang tahu lorong banyak dia boleh pergi belakang. Boleh jalan. Orang tahu dia muduk dalam ni nak pusing kok tu, masuk lorong tu pitah kok tu, pitah lari api merah boleh pergi belakang. Nak kelik cepat pergi kok tu, dia boleh pergi belakang. Nak pergi jalan-jalan dekat kita orang tak biasa je dari sekali ni nak pergi taklim ya. Tak tahu lorong ni tu big mana, tak tahu dah itu kan. Tu yang masalah ni, kata orang tahu dengan tak tahu ya tak sama tu. Ini kan. Lepas tu bila orang tahu lorong banyak, orang ni lagi tahu lorong. Malak-malak mungkin kok ni. Mun bagi lorong tu semua lorong tu. Lorong ni tak biasa. Di terang tak leh, takut tak kena. Tak apa lagi lah malak dah. Dia ada pasal tu pergi lorong ni tak leh. Lah ya pergi kena dah lorong tu. Aku ikut pergi lorong aku tahu belakang. Tak apa lah mun tu. Itu dah tu. Ni cara ni kadang-kadang kita tahu banyak dah. Hari yang dia tak tahu nak pergi dah. Teruk lah tu. Pergi kena dah jalan dia jadi. Tak apa gilah. Gilah. Itu dia lah. Habis itu untuk nak selesaikan soalan pertama. Berarti nak sambung buat ni. Lepas tu kita lepas witir dah nak tahajud boleh ke tak? Pak saat ni dah wayak dulu dah. Sampai berasa nak wayak dia mau nak tanya. Kita wayak dulu tapi dia mau tak khabar. Tak khabar. Aduh. Tahu dah tadi mau nak tanya lagu tu. Tak ninja, dia tak ninja. Diisi jumhur, diisi jumhur. Ha, pendeknya kita maklum bulan ini bulannya satu bulan yang berlomba, satu bulan yang besar mulia, maka orang kita lahir satu lomba lah. Bila lomba agak perlu yang besar bagi kita. Ha, nak dilawan ni ha, boleh, tapi nak syarat kita kena tanya orang tahu orang. Oi, wayak jalan gini-gini kita nampak kita pergi bau sedap. Kalau kita pergi dengan agak-agak nak gamak-gamak walaupun kena pun tak sedap. Betul lah ya orang ni. Tak ada ya. Ha, baktilah apa-apa tu kita kena tupukan kepada ilmu. Ha, tupu pada ilmu.